kearsipan dan kelestarian film. Kita akan membawa pendapat orang bicara dua dari Jepang, ada Kak Hiro Sakai dari Cinematek, ada Kai Ishihara dari Film Preservation Society, akan ada Pak Adi Surya Abdi dari Cinematek Indonesia, dan juga ada Charida Wong Brunhit dari Kai Verkakai. Isu ini penting sekali untuk dibicarakan, terutama makanya tadi kami memutar Tokyo Story, salah satu film klasik Jepang. Film tadi di kami dapat dari The Foundation, dari salah satu arsip mereka, dan umurnya sudah lebih dari 50 tahun sekarang, dan tetap bisa disaksikan dengan kualitas audiovisual yang masih memadai. Nah, ini yang mau kita bicarakan, bagaimana sih kemudian kita bisa membawa senama-senama klasik ini, senama-senama lama ke penonton sekarang gitu. Dan ini jelas ada implikasi yang sangat, ada manfaatnya juga gitu. Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada hari ini. Nah, tapi sebelum itu saya kenal dulu satu-satu. Takehiro Sakai, silakan. Kai Ishihara dari Film Preservation Society. Pak Adi Suryadi dari Cinematek Indonesia. Kita mau bunyit dari Naik Lekatan. Oke, jadi masing-masing mereka akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Kaya akan jelaskan bagaimana kebijakan pengarsipan dan kelestarian Jepang dan apa saja yang sudah dia lakukan di melalui Film Preservation Society, apa saja yang sudah dia lakukan di Jepang sehingga film-film klasik ini bisa tetap terjaga dan tetap bisa diakses oleh publik. Takehiro Sakai selaku Nagoya Cinematek, dia berlaku sebagai eksekutor film. Dan Nagoya Cinematek ini kita bisa bayangkan seperti kira forum lalu Jakarta, satu bioskop independen yang program pemutarannya yang fungsinya adalah untuk publik. Nah, selaku pegiat pemutar ini kita menjelaskan apa saja yang sudah kondisi pemutaran film atau kondisi kegiatan eksibisi film-film klasik bagi masyarakat Jepang sekarang. Setelah itu akan Pak Adi Suri, dia akan menjelaskan bagaimana di Indonesia keadaannya, bagaimana kondisi pelestarian, apa saja yang sudah dilakukan, kebijakannya apa saja yang ada di negara ini gitu. Dan Cinematek Indonesia sendiri akan berperan di bagian mana, dan apa yang Cinematek Indonesia bisa kontribusikan di sini. Dan akhir kita juga akan kira-kira bicara hal-hal serupa dan dari perspektif Thailand. Nah, untuk itu kita akan mulai terlebih dahulu. Silakan, Kai, sekarang mempresentasikan soal itu. One more for you. Oh, jodoh, jodoh. Duduk atau duduk ini? Yang dari Film Preservation Society, nama saya Ishihara, mohon supportnya. Saya hari ini membawa leaflet-leaflet yang di sini untuk saya bagikan. Boleh saya bagikan ya dari depan ya. 私たちは映画フィルムを自分たちで集めているのではないんですけれども、映画を保存する古い映画を大切にするということの重要性を訴えるための様々な活動を行っています。 Jadi kami melakukan aktivitas di mana kami mempreserve atau kami mengarsipkan film-film Jepang agar value-nya itu bisa tetap kita terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan bersama-sama di sana. それで私たちが行っている活動全部今日ここでお話しする時間はないので、まず一つこの映画の里親プロジェクトというのをご紹介しようと思っています。 Tentu saja saya tidak cukup ya waktunya kalau harus menjelaskan semua aktivitas saya di Jepang ini, tapi untuk pada kesempatan hari ini saya akan fokuskan pada proyek kami, salah satunya yang di depan bisa kita lihat yang terdapat film proyek. あの、皆さん今日は小津安二郎監督の東京物語という、1950年代の日本映画をご覧になりましたけれども、先ほど皆さんも見たや、あの、東京ストーリーという、1950年代の日本映画をご覧になりましたけれども、その小津監督っていうのは日本でも、ま、おそらく世界でも最も尊敬されている日本の映画監督の一人だと思います。 Kalau dari saya lihat sendiri produser tersebut itu salah satu yang paling direspek atau paling dihormati. Saya tidak tahu mungkin seluruh dunia juga, tapi kalau di Jepang itu salah satu yang benar-benar dihormati sekali. それだけ有名な小津監督の映画であっても、まあ小津監督はその生涯の中で53本の映画を撮ったんですけれども、その小津監督が撮った全53作品の中でも、今残っている映画っていうのは3分の2だけなんですね。3分の1はもう失われてしまいました。 Jadi produser tersebut kurang lebih sudah memproduksi sekitar kurang lebih dia bilang sekitar 53-an film di sana, dan saat ini yang bisa kita preserve itu hanya 2/3-nya saja. Jadi 1/3 dari hasil karya produser tersebut itu sudah tidak ada lagi atau hilang. あの小津監督ぐらい有名な映画監督の映画でもそれぐらい残ってないんですね。みんなが好きな映画なのに好きな監督なのに padahal dia adalah salah satu produser yang paling digemari atau salah satu produser yang sangat terkenal sekali di Jepang. Itu pun tidak 100% bisa kita preserve. Jadi bisa bayangkan bagaimana nasibnya film-film yang diproduksi oleh produser lain yang mungkin ya tidak sebagus ini. Ini saja hanya 2/3, padahal dia sangat terkenal sekali di sana. あの戦前の1910年代、1920年代の無声映画、サイレントフィルムの時代の映画がこの中でも特に残ってないですね。 Terutama yang paling tidak bisa kita preserve di sana yang hilang adalah yang dibuat pada tahun 1910-an atau 1920-an, di mana di sana masih merupakan silent movie ya, jadi yang film yang tidak ada suaranya sama sekali di sana. それで、言葉で映画を保存するのは大切ですよとか、古い映画は 残しましょうって言葉で説明するのは私はあまり得意でないし好きではないので、みんなでその古い映画を残すっていうことを一緒に体験したいと思ったんですね。 Jadi kalau saya sendiri pun tidak pandai bercakap-cakap dalam untuk mempersuasi bagaimana caranya supaya kita mempreserve film-film lama, bagaimana pentingnya film-film lama itu, saya sendiri mungkin kalau dari kata-kata kurang bisa bicara, tapi untuk itu akan saya presentasikan juga hari ini, yaitu sehingga akhirnya saya bikin satu proyek yang namanya Adult Film Project yang di depan ini. このプロジェクトで、若い人たちと一緒に、古い、もうなくなってしまったと思われた映画を探して、見つけてきて、それを復元して、またみんなで見れるように映画祭とか上映会で上映できるようにするっていうのを、今ちょっとこのプロジェクトもうやってないんですけど、5年くらい前にご案内したんですけど、当時はこのプロジェクトを楽しんでやっていました。 Sebenarnya proyek ini sudah selesai kurang lebih 5 tahun yang lalu, jadi ini proyeknya sudah tidak dijalankan lagi. Dimana di proyek ini itu kami kayak semacam mengumpulkan para kaula muda sehingga mereka juga bisa mengerti akan pentingnya film-film lama, dan apabila mereka menemukan film-film lama bisa kita riset lagi, kita bisa perbaiki lagi, dan sehingga kita bisa menonton bersama-sama lagi di sana. Ini adalah proyeknya waktu itu. その紹介するビデオが4分ぐらいの映像があるので、それをちょっと今ここで見てください。 itu kami sudah mempersiapkan video profilnya kurang lebih 4 menit, mungkin bisa diputarkan. Terima kasih. それでこのプロジェクトを、まあ、なるべく若い20代の人たちと、で、古い映画に興味を持っている人たちと一緒に、当時やっていて、で、まあ、いろいろ海外の映画祭とか国内で、各地で上映してもらっていました。 Jadi, proyek ini juga waktu itu melibatkan anak-anak yang umur 20-an. Kaula muda yang berumur sekitar 20-an kami mengumpulkan juga itu dan mereka bersama dengan kami melakukan restorasi film-film ini jadi supaya mereka menaruh interest atau minat terhadap film-film lama. Yang ingin saya sampaikan kepada mereka adalah walaupun filmnya film lama tapi filmnya enggak ngebosenin loh maksudnya ini interesting juga lumayan menarik untuk kita lihat juga itu yang ingin saya sampaikan. それで上映をするときには、音楽をライブのライブミュージックとか、あと日本には電子さんといって、映画のスクリーンの、右側に立って映画の内容を説明するという、昔からの伝統があって、そういう電子な若い人に頼んでやってもらったり、音楽をつけたりして、なるべく楽しい上映会にすることを心がけていました。 Waktu kami melakukan screening ini kita juga ada live music supaya tidak bosan untuk kaula muda di sana dan juga di untuk silent movie-nya di samping kanannya itu ada berdiri seorang narator. Jadi waktu karena silent movie kan harus ada yang menceritakan. Nah itu biasanya ada satu orang yang berdiri samping kanan, ya sambil melihat dulu dia juga menjelaskan explaining about the movie dan memberikan narasi daripada film tersebut. いただきたいなと、あるいは一緒に考えたいなと思うことが2つあって Di sini ada dua hal yang mau saya sampaikan atau saya harapkan juga dari teman-teman saya di Indonesia ini. 一つは、やはりインドネシアの古い映画について、皆さん、どう思うか、残した方がいいのか、残さなくていいのか、残ってるのか残ってないのか、インドネシアの昔の映画について考えてもらいたいのが一つ。 Yang hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mohon tolong dipikirkan baik-baik apakah film-film lama di Indonesia itu maksudnya ini nggak sih kalian untuk mempreserve atau sebenarnya tidak dipreserve juga nggak masalah gitu coba mungkin masing-masing dari kalian coba pikirkan itu baik-baik apakah kedepannya lebih baik kita ada arsipnya atau tidak ada. もう一つ皆さんにお聞きしたいのは今皆さんが作っている映画とか今皆さんが見ている新しいインドネシアの映画について 今見ていただいたの全部80年ぐらい前の映画ですけど皆さんの今作ってる映画がこれから50年後100年後にまで残したいかどうかそのためにはどうすればいいのかっていうことをご意見を聞かせてもらえたら嬉しいなと思っています。 Seperti yang bisa kita lihat biasanya film yang dipreserve itu kan kurang lebih yang mungkin tahun 1940-an. Nah, saya juga ingin bertanya kepada para filmmaker di sini yang memproduksi filmnya kan berarti baru-baru ini atau film-film Indonesia yang baru-baru sekarang keluar itu kalian mau nggak sih maksudnya 50 tahun lagi itu filmnya masih ada, masih di-preserve. Jadi saya juga ingin tahu dari keinginan dari kalian semua ini dalam bidang ini seperti apa gitu interest untuk kalian mempreserve film kalian sendiri. Sekian, itu yang ingin saya sampaikan untuk tadi Kai sempat cerita sedikit soal this is screening with the narrator for young people. Itu ada siapa narator? Kalau gimana narator itu? Terus sebenarnya itu menarik di sebenarnya juga sebenarnya itu tradisi pemutaran di Jepang yang dari. Jadi dulu sekali tahun. Jadi tradisi pemutaran film bisu di Jepang dulunya memang adalah dia ya, asalnya narator. Jadi itu satu tradisi yang pemutaran yang sangat unik sebenarnya di Jepang. Kita beda lagi di Amerika beda lagi di mana beda lagi. Tapi di Jepang adalah dia pun tradisi dan uniknya adalah Benji-nya seringkali lebih populer daripada pembuat filmnya. Jadi orang nonton film tanya dulu, itu siapa Benji-nya? Soalnya Benji-nya dia menjelaskan cerita di situ, dia seakan-akan mendampingi semua dialog tokoh di situ, dan itu tradisi yang sangat unik sih. Mungkin kayak wayang kan, jadi dia beneran dalamnya menjelaskan semua filmnya itu. Dan tadi diceritakan membawa pemutaran Benji ke zaman sekarang dan membawa anak-anak muda ke memutaran itu kan anak-anak sekarang itu malah lebih jauh lagi, malah melestarikan kalau menonton bahkan. Nah, ya tadi kalau saya boleh tambahkan, Benji itu saya terjemahkan sebagai narator, soalnya daripada saya ngomong Benji gak ada yang ngerti ya, jadi mendingan saya jelasin sebagai narator gitu, jadi orang yang membicarakan narasi gitu, saya pengen ngapain. Gak apa. あの、今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただいて、あの本当にありがとうございました。今日初めてこのパテモの見せていただい Oke, sepertinya kita bisa lanjut ke pembicara berikutnya dari Jepang. Takehiro Sakai, silakan. Seperti yang sudah bilang tadi, dia di sini lebih berperan sebagai pemutar film. Dia mengurus di antara Besar Mantek, dan ini satu ruang putar yang independen alternatif. Kalau lihat daftar programnya setiap bulannya banyak sekali film klasik yang diputar di sana, baik film klasik Eropa, Amerika maupun film klasik Jepang sendiri. Dan saya ingin mendengar bagaimana sih kawan-kawan di Nasbe Cinematek kemudian membawa film-film ini ke penonton sekarang gitu. Apa sih strategi yang mereka pakai, publikasi kan, strategi publikasi bagaimana, cara memperkenalkannya bagaimana, dan semacam itu. Ini saya rasa perlu untuk didiskusikan juga bersama kawan-kawan di sini. Lebih jauh dari Tokyo, kami adanya di Nagoya. Di Nagoya itu juga ada suatu bioskop namanya Nagoya Cinematek. Nah, saya bekerja di sana. もともとはですね、もともとは1971年、今から40年、71年から活動、上映活動を開始しました。 Jadi tempatnya itu sendiri berdiri sejak tahun 1971 aktivitasnya dari tempatnya tadi Nagoya Cinematek. で、最初は映画館という形ではなくて、例えばこういった上映スペースを借りたり. Tahun 1971 itu bentuknya bukan berupa bioskop seperti sekarang. Kalau dulu itu berupa kayak semacam aktivitas yang orang-orang ngumpul bareng dan untuk kayak pertunjukan film untuk menonton film gitu. スペースを借り、お金を使って借りることによって、そこにフィルムと映写機を持ち込んで、点々と移動上映をしていくという活動をしていました。 Jadi mereka kayak semacam kelompok atau aktivitas grup di mana mereka meminjam tempat ke sana sini, selalu berpindah kemana kemari untuk pinjam tempat dan memutar film dan menikmati bersama-sama film tersebut. で、上映をしてきた映画というのは主にインディペンデントの映画やなかなか日本では紹介されない海外の小さな規模の映画を集めて特集上映するということを行っていました。Dan yang spesial dari sini adalah biasanya film yang kami putarkan yang ingin kami nikmati itu justru film-film independen, dalam tanda kutip film yang sangat tidak terkenal sekali. Jadi tidak ada orang yang tahu, bahkan mungkin ada film-film kecil yang dari luar negeri juga kami lihat yang benar-benar semuanya independen di sini. で、そして、1982年ですから、32年前ですね。1982年に、初めてその、支援者の方たちの助けを借りて、映画館を一つ持つことになりました。 Untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1982, berarti itu 32 tahun lalu ya kalau nggak salah itu. Nah itu pertama kalinya akhirnya berhasil dibuat suatu bioskop di sana berdasarkan dari support orang-orang yang pecinta film di sana. Kemarin kan kita ke Kineforum ya, yang seperti kalian ketahui. Nah itu waktu saya ke Kineforum, saya lihat oh ini persisnya seperti yang hampir sama lah gitu dengan bioskop yang waktu pertama kali kami bikin di sana di tahun 1982 itu. Nah gue sistemakan. で、そこから、32年間今日までに、今日までにわたって、やはり同じように、ポリシーとしては同じように、インディペンデントの映画それから、小さい規模で作られた映画それから商業的な、内容コマーシャル的な内容ではない、映画を積極的に、上映するように心がけています。 Kami bisa bilang secara konsisten dari sejak tahun 1982, 32 tahun sampai detik ini kami secara konsisten, policy kami adalah selalu menayangkan independent movie atau movie-movie yang sama sekali non-komersial. Mereka tidak mengejar sisi komersial di sana, jadi lebih kepada mungkin film-film yang kecil-kecil juga. Nah itu tetap konsisten dari 1982 sampai detik ini. で、年間に上映する作品数としては大体、最近では大体150から200本ほどの映画になります。 dalam satu tahun kurang lebih ada pemutaran 150 sampai 200 film ini kalau kita hitung per tahun。 で、その中でも全てが、最新の新しい映画ではなくて中には、非常に古い映画を、上映するまたは、改めて一度かつて上映したことがある映画を改めて、上映して、今の 若い観客の人たちに紹介するということを行っています。だって、それは film yang kami putarkan di sana itu tidak selalu film yang baru, bahkan beberapa kali kita sengaja yang sudah sangat lama sekali. Tujuannya agar bisa memperkenalkan kepada kaum dari sana mengenai film-film lama kami juga yang ada di sana. ただでさえ新しい映画が世界中でたくさん作られていてインドネシアにもたくさん作られていると思いますが、それでも、古い映画をあえて上映するのはなぜかということをこれからお話したいと思います。 Tapi mungkin tiba-tiba ada pendapat juga kalau film baru kan sudah semakin banyak dari berbagai negara pun datang, contohnya seperti Indonesia pun banyak sekali membuat film-film baru. Lalu mungkin di sana juga ada sedikit tanda-tanda perdebatan mengenai kenapa kita tetap harus mutar film lama. インディペンデントの映画は一つ一つ小さな規模で作られていて、それぞれの作品が出会うことを通して、豊かな、内容、中身というものを、構成していくと考えています。 Saya mikirnya konten dari masing-masing independent movie itu bisa kita lihat saling variasinya banyak, jadi kita bisa satukan mendapatkan suatu pandangan yang jauh lebih luas dan jauh lebih menarik lagi dengan kita makin banyak melihat independent movie tersebut. それはつながりを作る一つ一つの小さな作品同士のつながりを作るという点で非常に重要です。 yang saya pikir ini penting sekali kita membuat suatu tim di mana masing-masing kan suatu masterpiece yang kecil-kecil hasil karya yang kecil-kecil semua itu kita bisa menyebabkan membuat suatu tim yang bisa menyambungkan semua itu dan ini yang menurut saya sangat menarik sekali kerjaan saya di sini. ただし、私たちはそのつながりということについて考えるときにどうしても、横のつながりのことばかりを考えてしまいがちです。 tapi waktu saya di misalnya mau memikirkan linknya seperti apa biasanya kita ada tendensi di mana link itu kita pikir harus secara horizontal saja di sana。 しかし、よく考えてみるとそのつながりということを考えてみると横のつながりだけではなくて縦のつながりというものも非常に大事なものだと私たちは考えます。 tapi setelah dipikir-pikir pula ternyata tidak hanya link secara horizontal namun link secara vertikal pun juga sama pentingnya di sini setelah kami perdebatkan di sana。 学生の人たちがどんなことをこれまで考えてきてその考えをどういう作品に反映させてきたのか。 Banyak misalnya film yang lama itu mereka cara pikirnya seperti apa, efek apa yang menyebabkan mereka bisa berpola pikir seperti demikian. それを知ることによって、これから私たちがどういう作品を作っていったらいいのか、どんな作品を残していったらいいのか、ということを考える際に、縦の繋がりを意識しておくと、非常に有益な映画体験、映画文化を育てていくことができると考えています。 Dengan kita bisa melihat secara vertikal tersebut dengan mengetahui bagaimana cara pikir orang lama dalam membuat independent movie yang tersebut, kita waktu senyum kita mau membuat independent movie kita sendiri pun akan menjadikan suatu tolak ukur juga, dan kita bisa membuat suatu film yang mungkin jauh lebih menarik lagi. Nah, maka ini sangat penting sekali. Jadi tidak hanya hubungan secara horizontal, tapi juga secara vertikal dilihat dari orang-orang lama tersebut. Kalau misalnya kita menghilangkan secara vertikal tersebut, kita jadi tidak tahu sebenarnya dari dulu sudah dipikirkan sampai sejauh mana. Kita jadi kayak misalnya harus selalu berpikir dari nol lagi. Kita kan tidak mau kayak gitu. だからこそ昔作られた映画も何度も上映することを通して私たちが縦のつながりを消してしまわないように努めていく努力していくことが必要だと私は考えています。 Sehingga sangat penting sekali bagi saya untuk selalu memutarkan film-film lama tersebut, jadi tradisi ini tidak hilang di telan zaman, sehingga para kaula muda pun jadi tetap tahu orang-orang zaman dulu itu kenapa kok bisa-bisanya bikinnya seperti ini, apa yang menyebabkan mereka seperti itu, bisa kita telaah dan analisa bersama. この建物そのものについても残していくのか、それとも、なくしてしまうのかということで非常に議論が白熱しました。私は2人、村井さんやはり、ini sih diskusi saya lihat berdebatkan dengan ini, dan kemudian banyak yang mau diajukan atau mau apa tadi kan debatnya serba kan sampai banyak gitu. Mungkin, sama-sama ada pandangan-pandangan yang ada, tapi nanti saya akan cari lagi. Tentu saja tiap orang boleh berpendapat masing-masing, nggak bisa dibilang tiap orang ini salah, ini benar. Yang kita harus cari kebenarannya itu justru dari sekarang dengan membicarakannya bersama-sama. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba dibilang, oh ini sini benar, sini salah gitu, saat ini belum boleh gitu. Tetap harus dialog. 映画の文化について、豊かな横のつながりというものを作っていくためにも、さらにそれに加えて、作っていくためにも、縦のつながりということもやはり、私たちは意識していくべきだと、ディスカッションを聞きながら考え感じました。だからまた、今の時間に少しずつ、普通に、はい、もう見てたんですが、ホリゾンタル、そして、セントラリティ、 juga kita pikirkan link secara yang vertikalnya seperti apa, masa lalunya seperti apa, jangan hanya berpikir yang di masa ini yang kedepannya. Jadi semua aspek itu harus diperhitungkan waktu kalian diskusi. え、何か重要なそのことが、大事な発言が今ここで私にできたかどうかっていうのは、少し不安なんですけれども、私として伝えたいことは、これで、おしまいです。 Ya, mungkin ya kurang lebih itu saja sih yang saya sampaikan di sini. Beberapa kekhawatiran kan tadi saya juga lihat ada di sini banyak itu, tapi kurang lebih ya mungkin saran saya bisa digunakan juga. Terima kasih. Itu tadi perspektif dari Pak Kolin Kang dari Isyara yang berkegiatan dalam ada waktu sama Kasih Society. Tadi juga sudah Tamirul dan akhirnya saya sudah berkesan pengalaman dari Universitas Mateks jadi bagaimana. Nah sekarang kita mendengar dari Pak Adi Suryanti, Bahasa Mateks Indonesia. Bahasa Mateks Indonesia sebagai yang kita ketahui pemain penting dalam pelestarian dan pengasih masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sebelumnya saya mau izin dulu ngomong sambil duduk kayaknya lebih enak. Lama. Kasih ya. Kalau kita bicara tentang arsip film, tadi kita mendengar dari Jepang, kemudian dari Nagoya. Sebetulnya bahwa persoalan arsip film itu menjadi sangat krusial dan penting di banyak negara, hampir seluruh negara di seluruh dunia. Mungkin teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu sedikit banyak mengetahui tentang sinematik Indonesia, tetapi perlu saya ulangi lagi agar bisa lebih mengenal sinematik Indonesia. Pada tahun sebelum tahun 70-an itu beberapa sinias kita, antara lain Asrul Sandi dan Misbah Yusuf Iran, itu sepulang mereka dari Belanda, mereka melihat pusat data dan informasi, kemudian mereka mempunyai ide bahwa sebaiknya Indonesia juga mempunyai lembaga hasil film, karena itu sangat penting sebagaimana yang mereka ketahui di luar negeri. Kemudian namanya Sinematek itu diambil dari Sinematek Prancis, dan pada waktu itu Ali Sadikin sebagai gubernur DKI mendukung gagasan itu dan resmi berdiri Sinematek Indonesia tahun 70, satu tahun lebih tua dari Nagoya. Tahun 70 Sinematek Indonesia berdiri, diberikan ruang di Taman Ismail Marzuki, pojokan Ismail Marzuki. Tetapi karena ruangan itu terlalu kecil, film yang akan disimpan banyak, data yang akan disimpan banyak, maka dipindah ke Kuningan. Waktu itu di yang ada Bioskop Citra. Bioskop Citra, pemerintah DKI memberikan lahan, membangunkan gedung untuk arsip film. Sekaligus juga karena waktu itu regulasi tentang organisasi perfilman itu rekomendasi, beberapa organisasi film diberikan uang sekretariat di sana, tapi untuk payungnya dibuat Yayasan Citra. Yayasan Citra itulah yang mempunyai hubungan dengan Pemda DKI saat itu. Seiring perjalanan waktu, pada tahun di penghujung tahun 80, tempat itu dirislah, dipindah ke tempat yang sekarang. Kemudian yayasannya berubah menjadi Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Sinematek Indonesia sampai hari ini masih ada dan masih eksis. Dan awalnya Sinematek Indonesia itu secara pendanaan itu mendapatkan hibah dari pihak DKI. Tapi di ujung tahun 80 itu di stop, tidak ada lagi. Selanjutnya bahwa Sinematek Indonesia itu hidup dari yayasan menerima pemasukan dari kerjasama segitiga. Waktu dari yayasan, dari Bioskop Citra dipindah ke tempat sekarang, itu orang film tidak punya duit untuk bangun gedung, maka dia kerjasama dengan pihak ketiga, BOT, nah, yayasan, pihak ketiga dan Pemda DKI. Kemudian dari pengelolaan gedung itu ada hitungannya, diterima oleh yayasan sekitar 60% dari penerimaan yayasan itu untuk menghidupi Sinematek Indonesia dan SDM Citra. Yang menarik bahwa Sinematek Indonesia itu sampai hari ini sudah mengkoleksi negatif 35 mili itu hampir mendekati 1000 judul, dengan positif itu lebih dari 2000, dengan kopi lebih dari 2000. Film-film yang tersimpan di arsip film Sinematek Indonesia itu, kalau kita melihat bahwa produksi film Indonesia, bukan Indonesia, produksi film yang dibuat di bumi Indonesia pada tahun zaman Hindia Belanda itu dimulai tahun 1926. Yang bisa tersimpan di Sinematek Indonesia itu adalah produksi tertua itu tahun 34. Jadi 34 sampai tahun 40 itu ada 6 judul film. 6 judul film itu hitam-hitam dan kondisinya juga sangat memprihatinkan. Kalau tidak segera diperbaiki, direstorasi, maka dia akan musnah. Karena kita semua tahu kalau film seluloid itu rentan akan kehancuran. Dari total produksi film Indonesia, di mana saya perlu tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa Sinematek Indonesia itu konsentrasi utamanya adalah menyimpan koleksi film-film Indonesia, feature film, film-film untuk bioskop, sebagian dokumenter, film-film yang menyangkut tentang aktivitas pemerintahan, itu adanya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau nyari film cerita atau film bioskop atau feature film ke Arsip Nasional, pasti kita ada, adanya di Sinematek Indonesia. dan film yang tersimpan itu produksi dari PPRN itu masih terselamatkan ada 6 judul dalam bentuk positif. Yuyun, Serangan Fajar, G30 TKI, Jakarta 66, dan Singapura. Yang saya tahu, nah mungkin lebih mudah-mudahan lebih. Dan itu juga kalau memang perlu juga diselamatkan, artinya perlu direstorasi. Minimal didigitalisasi sehingga film itu masih bisa dipertontonkan sebagai apresiasi sebagaimana yang sering kita lakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah kalau kita bicara tentang film restorasi, bahwa Indonesia itu pertama kali melakukan restorasi itu atas inisiatif dari teman-teman tahun 2012 kalau tidak salah, lewat jam malam. 2011 lewat jam malam itu juga tidak dibiayai oleh pemerintah kita, tetapi dibiayai oleh Museum and Art Singapura. Kemudian kompensasinya adalah international right dari film itu menjadi milik mereka. Lokalnya national right milik pemilik right Ahli Waris Usmar Ismail. Kemudian tahun kemarin pemerintah restorasi membiayai restorasi film Darah dan Doa, tetapi itu tetap tadinya diupayakan dikerjakan di dalam negeri, tapi nggak bisa 100% di dalam negeri. Tetap ada teknologi yang mereka tidak mungkin lakukan di dalam negeri. Nah, tahun ini atas hubungan baik dengan teman dengan beberapa pihak itu, tahun ini kita mengirim 3 darah untuk direstorasi di Bologna, Italia, dan diharapkan film itu selesai dan bisa mengikuti festival film restorasi di Italia tahun depan. Kalau kita berbicara tentang arsip film, merawat film-film seluloid itu bukan pekerjaan yang mudah, karena dia punya penyakit yang bisa menular dan menghancurkan, dan itu cepat sekali, dan dia harus disimpan di ruangan khusus dengan temperatur khusus, dengan humidity khusus, sehingga film itu umurnya bisa panjang, tetapi tidak bisa ditaruh begitu aja, dan film itu secara berkala harus diperiksa. Melebihi merawat bayi, dia harus diperiksa, dibersihkan, kemudian baru disimpan. Kalau misalnya film itu sudah terkontaminasi dengan Vinegar Syndrome itu penyakit alidano persis itu. Vinegar Syndrome itu adalah penyakit dari film celluloid, dia harus dipisahkan. Dipisahkan untuk kemudian diperbaiki. Nah sayangnya, kita karena biaya dan kemampuan skill kita belum mampu untuk memperbaiki film-film yang sudah spek, yang sudah kritik, yang sudah korporasinya sudah berubah. Kita nggak bisa, karena kalau di luar negeri saya lihat di Prancis itu film itu ditaruh di tabung kaca, di bawahnya ada kimia, kemudian ada apa lagi, dibiarkan di situ. Saya bertanya, ini film akan kembali nggak seperti semula? Bisa. Saya tanya berapa lama, tergantung filmnya. Dia bisa 6 bulan, dia bisa 2 tahun, dia dibiarin aja begitu. Nah, jadi film itu berkaitan erat dengan disiplin ilmu yang menyangkut tentang kimia. Jadi memang tidak gampang dan itu bukan hal yang murah. Seperti kita ketahui yang namanya restorasi, kalau dia real restoration itu kalau rupiahnya sekarang ya sekitar 2 miliar untuk merestorasi film. Nah, tetapi perjalanan sinematik Indonesia cukup baik. Kalau kita bicara Belanda, Prancis itu sudah hubungannya sudah bagus. Kemudian kita pernah menjadi anggota dari International Arsipelago via, walaupun kemudian kita tidak aktif karena tidak bisa bayar. Kemudian Indonesia itu fakta. Kemudian Indonesia itu menjadi salah satu founder dari audiovisual ASEAN, film audiovisual Asia Pasifik, siapa mas? Bu Charida yang aktif di situ. Dan itu juga setelah hampir 12 tahun kita tidak aktif, tahun 2012 saya aktifkan kembali. Nah kemudian bahwa kerjasama kita dengan Institut Prancis cukup bagus, bahwa mereka mengirimkan tenaga dari kita untuk dilatih di sana, untuk diworkshopkan untuk mengenai preservasi dan restorasi film dan lain-lain yang menyangkut tentang seluloid dan kemungkinannya untuk alih media, dan kemudian dalam format digital itu bagaimana mempertahankannya, umurnya bagaimana, karena itu juga sesuatu yang masih gelap karena belum ada yang bisa menjawab bahwa digital itu tahan sekian tahun tidak, semuanya masih mempelajari itu. Apalagi kalau kita bicara keping VCD atau DVD itu ketahuan sudah sangat rentan. Kalau Anda mau tahu bahwa DVD itu tahan lama enggak, taruh aja di panas di depan, kalau panas taruh aja di situ ya, seharian itu seputar apa yang terjadi itu langsung rusak. Jadi persoalan arsip film ini memang menjadi sangat sangat krusial, karena kalau kita mau mengenal wajah kita atau kita mau mengenal wajah orang, itu memang materi riset yang paling bisa menjawab banyak itu adalah film. Karena di dalam film itu kita kenal manusianya, kita kenal seleranya, kita kenal budayanya, kita kenal masyarakatnya, kita kenal pembangunannya melalui film pada periode itu. Sehingga sinematik Indonesia itu seringkali di langganan dari pihak-pihak yang melakukan riset tentang Indonesia, itu hampir setiap tahun ada dari mana aja, dari seluruh dunia. Nah, kemudian bahwa melalui film Indonesia ternyata keluar bahwa melalui film Indonesia bagi duta besar kita atau siapapun yang berhubungan dengan mempromosikan Indonesia ke luar negeri, film itu menjadi alat bantu yang sangat luar biasa. Dia sudah mengambil alih 70%, 30% tinggal penjelasan. Nah, tahun 2013, 2014, 2015, 2016 kita punya rencana justru memanfaatkan Garda Terdepan Republik Indonesia untuk memperkenalkan Indonesia melalui film Indonesia di seluruh Eropa Barat. Kemarin kita lakukan di Beograd, Serbia, itu luar biasa. Kita memberikan film tahun 50, film tahun 70, film tahun 90, dan satu film perjalanan perjuangan Republik Indonesia sampai dengan Malaysia, itu luar biasa. Responnya luar biasa, dan tahun ini, tahun 2015 di Ukraina. Jadi, saya pikir arsip film itu menjadi sangat penting. Arsip film itu merawat dan memperbaikinya itu bukan hal yang mudah dan murah. Ketiga, bahwa diperlukan kesadaran pemerintah di dalam peduli terhadap kekayaan bangsa melalui karya film Indonesia. Saya pikir sementara itu dari saya. Terima kasih. Berikutnya ada Carida, dia dari Thailand, dan menurut saya juga menarik untuk menjelaskan penjelasan dari beliau. Baiknya Thailand Indonesia sangat dekat, dan Asia Tenggara sendiri punya masalah yang kira-kira serupa sih di setiap negaranya terkait kesetariaan film. Nah, ya, silakan Carida. Okay, I will start by showing you something. So maybe 1 or 2 minutes. Just the light first. I think it's okay. The light? It's okay because it's very short. Oh, okay. Yeah. I'm not. The whole clip is. ก็ไม่ต่างจากคนเราที่จะมีชีวิตและอายุยืนยาวนานได้ ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีด้วยเพราะฟิล์มภาพยนตร์มีองค์ประกอบของสารเคมีจึงควรต้องมีการปฏิบัติและเก็บรักษาเป็นพิเศษ have the old film to screen, we need film preservation. Video tadi tersedia di YouTube, bisa ditonton dan ada seperti krisis yang tonton tadi. Cerdas tadi bilang kalau supaya film Dr. Mau masih bisa diputar untuk kita sekarang, jelas pelestarian dan transparan film menjadi satu hal yang penting diperhatikan. So basically, if you just showing old film, it's not film preservation. Film preservation is a process that provide a long life of the film as long as possible. Yeah. Pelestarian film pada dasarnya adalah suatu proses yang panjang untuk memberikan tambahan hidup bagi film-film yang tersimpan dalam arsip sehingga yang bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. And while ago, what is his name? He talked about restoration. Restoration is another word, which is different from preservation. Restoration is you bring back the life of the film, and actually it's in fashion right now because there are many places would like to give funded to make restoration. It's like to make the film available for projection, but screening, but maybe it's not always guarantee that the film will be preserved. Ya, tadi sempat juga muncul kata-kata tentang restorasi. Itu berbeda dalam preservasi, karena dalam restorasi kita memberikan hidup kembali ke satu film yang mungkin pada dasar kondisi sudah tidak layak putar lagi. Dan restorasi ini sekarang ini sedang banyak sekali terjadi di seluruh dunia, karena donor atau dana yang tersedia dibutuhkan bagi negara-negara yang mau restorasi filmnya. Nah, tapi satu tantangan restorasi adalah setiap kali satu film sudah direstorasi, ia pun juga harus direservasi, ia pun juga harus dilestarikan juga dalam arsip. Dan itu sering terjadi. And As you said before that restoration is very expensive, so you can do one or two film, but what you gonna do with the rest of 1,000 film? What you gonna do with when you have 1,000 film? Because you can do only one or two film for restoration. Okay, restoration film sudah mahal. Dan oleh karena itu ya dia tidak bisa kita lakukan dan pada sangat masif. Satu dua film mungkin masuk akal, tapi apa yang kita lakukan kalau di arsip kita ada 1000 film atau 2000 film. So I'm not gonna give you the answer, but something you to think about, like if you have 1000 film or 600 films like here, what you gonna do with it? Okay, to screen, back to screening old film. Maybe some of them, I don't know how many of them have seen a film from the projector like this before. Who is the first time to see that? No. Okay. Kalian nanya dari orang beberapa orang di ruangan ini, siapa yang pertama kali nonton film dari proyektor saya lagi tadi? Silakan angkat tangan supaya saya bisa lihat. So you involve, you see that it's involved that the machine that you are not used to. You have to know the machine. You have, it's different from DVD machine. It's, you need to know the film, the aspect ratio. This is 16mm, maybe it's only have one, maybe. Oh no. They also have different. So you need to know more about the film than maybe from the DVD that you just put and ready. So you need to know the kind of put specification of the film from the matter. Sesuai asik. Tantangan dari pemutaran film-film dari seluloid ini adalah kita harus semakin lebih peka dengan spesifikasi filmnya. Dalam arti gini, tadi kita memutar film 16mm, itu jelas ada aspek rasio tersendiri, entah yang 4:3 atau 5:4, dan terserah lah itu. Tapi itu kita harus tahu itu, dan itu yang harus memperhatikan saat pemutaran. Dan hal-hal seperti ini kan yang seringkali kita tidak sadari saat kita memutar film dari DVD, karena kita cuma tinggal masukin DVD ke mesin dan langsung tembak layar dan beres. Nah, pemutaran dengan proyektor berbasis seluloid tadi butuh kepekaan teknis tadi itu. And one thing very important for those who want to screen old film is that you cannot risk the preservation of that film. Like if it's the only copy surviving and you haven't preserved it, you shouldn't risk it. You shouldn't risk it to show it, to protect it, because it might get ruined during projection, like it might happen. So, ideally, preservation always comes first before giving access or screening. Okay, tantangan lainnya dari terkaitan pemutaran film lama, tantangan lainnya adalah kita harus memprioritaskan pelestarian terlebih dahulu. Dalam arti begini, ada saja film yang cuma tinggal satu atau dua kopi dan cuma itu saja tersisa. Nah kalau begitu, jelas sangat berbahaya untuk memutar film-film yang kopi yang tinggal sedikit itu, karena gimana kalau rusak di pemutaran, gimana kalau bisa terbakar saat pemutaran. Pelestarian film atau preservation itu harus diprioritaskan terlebih dahulu. Like you see in the film in the beginning, there like a sprocket, you know, like a some scratch that happened happened maybe from the previous projection. That's, I mean, it's a thing that can happen. That's why we always don't show if it's the only copy. But this film is a copy for showing. It's okay that the master is in Japan preserved, so you don't have to worry. Nah, sebenarnya tadi masih tonton pakai story di awal-awal tadi ada scratch dan beberapa kali juga muncul scratch dalam filmnya, dan itu salah satu dampak dari pemutaran film klasik yang masih celoid ini. Nah tapi untungnya film tadi itu kopi yang dipakai untuk pemutaran film dan masternya sudah tersimpan baik di Jepang, jadi kita tidak perlu khawatir. For me, for the celoid film, I still think the most important is the film storage, which is I'm gonna show you, like it's a thing that if you have a lot of film, to have a good storage, you buy a lot of time for you to get the money to do restoration, to get the money to do a lot of things, but to have a good story is it's a basic thing for preservation. Dasar dari pelestarian film ini adalah jelas ruang penyimpanan yang baik. Karena ruang penyimpanan yang baik memungkinkan kita sebagai pelaku pelestarian film untuk punya cukup waktu untuk menyimpannya dan sehingga waktu tersebut bisa kita gunakan kemudian untuk mencari film lain atau kemudian untuk mencari uang untuk restorasi film-film yang sudah parah kondisinya. Jadi ruang penyimpanan itu adalah dasar dari pelestarian film. I will show the last part of the ปลายทางของฟิล์มภาพยนตร์ทั้งม้วนจะถูกส่งไปยังห้องเก็บฟิล์มที่มีระบบการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่4องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัส 40% การเก็บรักษาฟิล์มในสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานในสม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงนี้ทำให้ฟิล์มมีอายุการใช้งานได้หลายร้อยปีห้องเก็บฟิล์มภาพยนตร์คือหัวใจของงานอนุรักษ์เสมือนสถานที่อันมั่นคงที่จะเก็บรักษามรดกแห่งความทรงจำวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป โอเค and the last thing I would like to show is that many you thinkwithout the budget, without anything, I just want to show a picture of this year our Film Archive's 30th anniversary, and I want to show the picture of the first time in the first place when we have the archive, the first table and the empty room, and the room behind is a mint factory, the mint that they keep the mint inside and we use it as a film storage. And this is the first film archive we have. So we all start like this, but you have to start it somehow. Okay, ini arsip film di Thailand yang pertama kali seperti ini bentuknya. Di belakang meja itu ada pabrik pemrosesan logam, jadi itu jadi koin, jadi segala macam. Nah itu yang dipakai sebagai ruang penyimpanan filmnya. Ya ini awalnya seperti ini, tapi ya kalau kata Tanida ya kita harus mulai dulu, karena kalau tidak akan sangat susah nanti depannya. Thank you very much. Oke, saya mau panggil semua materinya ke depan duduk di sini untuk berdiskusi dengan kawan-kawan, karena saya yakin silakan pasti ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi sikapnya itu dengan kawan-kawan buka ini. Ntar Pak Adi Surya tampilkan dulu. Oke, gue juga ya. Gue juga ya. Iya. Ya, jadi tadi sudah kawan-kawan saksikan presentasi dari Kontri Jepang, dari Indonesia, dari Thailand soal terkait pelestarian film dan apa tantangannya, apa saja yang sudah mereka lakukan dan selama ini bagaimana, apa saja yang sudah mereka kerjakan sehingga film-film lama ini masih bisa disaksikan untuk nonton sekarang. Nah, saya ingin dengar dari kawan-kawan semua mungkin tanggapan, mungkin pertanyaan atau mungkin ada yang tidak jelas. Silakan forum dibuka, terkait cukup waktu untuk berdiskusi di ruangan ini. Dan akan dibuka dengan festival. film restorasi yang ada di Bolonya. Nah, saya mau tanya Pak, kemudian kan pelestarian film kan tidak sederhana, maksudnya tidak hanya soal penyimpanan film saja, maksudnya juga ada akses publik yang harus kita pikirkan. Nah, saya ingin tahu kemudian untuk kawan-kawan kita atau untuk orang-orang yang di luar sana, misalkan apa sih rencana sinema Indonesia dalam pengadaan akses publik yang ada di koleksi film-film itu? Kalau kita mengacu kepada undang-undang fungsi tugas fungsi dan tugas Sinematek Indonesia itu sebetulnya adalah pengarsipan film, perawatan film, dan pendaya gunaan. Yang dimaksud dengan pendaya gunaan adalah apresiasi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan intelektual. Dan Sinematek itu sebetulnya terbuka buat siapa saja. Bahwa Sinematek Indonesia sekarang itu kalau misalnya ada yang datang mau nonton film secara personal atau komunitas atau kelompok, ketika datang ke Sinematek, kalau dia berorangan, dia tinggal datang, karena ada server yang sampai hari ini sudah ada sekitar 1000 judul film yang bisa diklik, bisa nonton, beli, tidak berbayar. Kemudian adegan poster dan foto-foto adegan itu ada, bisa diklik. Tapi kalau dia lebih dari satu orang, dia bisa menonton di screening room, karena kita juga punya screening room untuk kapasitas 40 orang. Jadi tinggal keinginannya apa, dari mana, mau nonton film apa, ya kita siapkan. Jadi secara akses sebetulnya Sinematek Indonesia sekarang sudah lebih mudah. Sudah lebih gampang untuk menonton film, mengetahui tentang perjalanan sejarah film Indonesia, atau kita mau mengenal sinetron Indonesia, karena ada datang tinggal untuk tinggal klik aja, tinggal klik, silahkan nonton. Jadi fungsi tugasnya itu sudah kita lakukan secara maksimal, kondisi dengan keterbatasan kondisi yang ada. Persoalannya adalah bahwa film-film yang ada di server itu kan dia sudah dalam bentuk data. Persoalannya adalah merawat master-master film dari serial domestik itu yang sangat-sangat memerlukan pemahaman, memerlukan skill yang memadai, dan memerlukan biaya untuk bagaimana merawat film itu tetap bisa umurnya bisa 100 tahun lagi. Tentang strukturnya bahwa kekayaan kita itu adalah dari film serial. Seperti yang saya katakan tadi, pemerintah pernah membantu digitalisasi tahun 2012 itu, 29 alih media. Cuma sayangnya bahwa itu alih medianya polos aja begitu, tidak ada koreksi, tidak ada color grading, tidak ada restorasi. Tetapi alhamdulillah bahwa paling tidak pemerintah sudah ada kepedulian, walaupun kepedulian itu kental dengan satu titik di dalamnya. Kemudian setelah itu tidak ada, kemudian tahun kemarin dan Dota itu direstorasi, tahun ini tidak ada, tetapi kita bekerja sama dengan pihak ini untuk merestorasi tiga darat. Jadi itulah persoalan kita, tetapi insya Allah Januari, Februari Sinematek Indonesia itu sudah bisa mengalih media, mendigitalisasi semua koleksi seluloid kita ke dalam bentuk digital, karena dalam T5 itu kita lagi men-setup untuk proses digitalisasi bukan dari pemerintah tetapi kerjasama dengan pihak ketiga dan alat-alatnya bantuan dari luar dari Swiss. Mudah-mudahan bahwa itu bisa kita lakukan mulai tahun 2015. Minimal bahwa seluruh koleksi film-film kita dalam bentuk seluruh itu bisa kita pindahkan bentuk digital. Sama saya juga mau tanya dengan Pak Yero saya. Singkat saja, saya tahu di Jepang dan Thailand sendiri pemutaran film klasik itu lazim gak sih? Dan biasanya yang menonton itu siapa? Datang orang tua kan? Orang film juga atau orang tua? Orang tua ni yatte ru nattara dareka ga kite ru desu ka? Doi hito ga kini moratte ru desu ka? Doi hito ga mite ru desu ka? So desu ne, mini kite ru hito ga dare desu ka? はい、そうですね、古い映画を上映することもされることも日本では多々あります。 mutaran film lama kalau di Jepang itu mungkin tidak sesering itu, tapi ada dan lazim, tapi dalam tanda kutip bukan frekuensinya yang banyak ya, tapi tetap ada, tetap dilakukan. で、その時にはそれを見に来る、好んで見に来るお客さんたちというのはやはり比較的年齢層の高い人たちが多いです。 なんかの文章とdan untuk menjawab pertanyaan keduanya, siapa aja yang datang dalam pemutaran film lama itu, biasanya memang orang-orang tua. で、その上映のされ方というのが、その懐かしの映画とか。 itu karena mereka pengen nonton ulang. Oh ini saya rindu banget nih filmnya, lama nggak nonton gitu. Orang-orang udah tua gitu. その今年齢その高い高齢の人たち、おじいちゃんおばあちゃんたちがその若かった頃に上映された映画を、かけて、その人たちに見て昔を懐かしんでもらうというタイプのものが多いです。 jadi kebanyakan datang ibu dan kakek-kakek atau nenek-nenek yang pas masa mudanya mereka pernah nonton film ini, udah gitu teringat, oh ternyata ada filmnya diputar ulang nih, yuk kita pengen nonton lagi untuk rasa nostalgianya seperti apa dulu gitu. で、その反面で、例えば、大学であったりとか、その学校教育の現場で、古い映画を見せるということもあります。 dan tentu saja kita juga ada aktivitas di mana kita melakukan pemutaran film di university atau di beberapa misalnya sekolah seperti itu。 その場合ではそこの学校の学生の人や それを上映する授業を受けている学生の人たちが古い映画を見ることになります。 ini mereka wajib nonton karena ini sudah kurikulum di dalam pelajaran mereka di dalam sekolah itu, mereka harus nonton. Itu juga ada kejadian-kejadian seperti ini。 で、実際に私の場合はその学校で、教えるということも行っているので、大学生の人たちに古い映画を見てもらうこともよくあります。 dan saya kan juga dosen pengajar film di universitas, jadi itu sering sekali di kelas saya juga memutarkan film-film lama yang wajib ditonton oleh murid-murid saya。 で、ただし、その多くの学生、今の若い学日本の若い学生の人たちは、あまり昔の映画を楽しんでみるということをしていません。 cuma sayangnya saya boleh ngomong, mereka tidak terlalu pun interest ya di dalam film-film lama, terutama anak-anak muda yang sekarang itu mereka kurang namanya apa sih namanya, nggak gitu dengan pengen nonton film lama ya. ですので、その学校教育の中でその昔の映画を見せていくという時には、どうしたら、どういうふうに見たら、かつて作られた古い作品が楽しく見れるのかであったりとか、その古い作品の中にある、新しい部分、今では忘れ去られてしまった新しい部分というものを、学生たちに伝えることをどうやったらそれを伝えられるのかといったことを考えながら、見せていく努力をしています。 kita harus selalu memikirkan bagaimana caranya kita buat interest student supaya mereka mau menonton film-film lama. Di sini kita biasanya saya berpikir tentang hal-hal baru apa yang saya bisa bawa kepada mereka melalui film ini. Jadi new things gitu. Intinya intisari apa saja yang baru-baru yang dalam tanda kutip bisa kita lebih fresh, kita bisa kasih tahu mereka. Saya selalu memikirkan hal seperti itu supaya mereka ada rasa ketertarikan menonton film lama. 今日皆さんに見ていただいた東京ストーリーは、そういった目的のもとで、学生の人たちに見てもらうということでよく使われる教科書的な映画の一つです。 contohnya untuk yang tadi barusan kalian nonton film Tokyo Story itu juga salah satu film yang wajib ya di dalam kelas itu, udah kayak udah wajib banget ya semua orang harus nonton film ini. Itu juga dia juga selalu berusaha membawakan film ini gimana sih supaya mereka tertarik menonton. In the past, most of the old film that we saw is like a bad copy. So in people's mind, old film mean film with like scratch a lot, like that we call raining effect and red, like no color. So when we have opportunity, we want to show all film with good quality too. So about 20 years ago, we received some negative of film from the 50 from the laboratory in UK. And it's a very good film, so we make new film and we show it to people. And it's really changed the people's perception about old film. And a lot of filmmakers, they never seen those old films before, so they come and they inspire. And one of the film which is inspired by those film is Visit Sasanatiam, who made Tears of the Black Tiger, that people might know, and that film is really inspired by the film that we revived, we made new print and we showed in the cinema. Jadi tadi Rita bilang kalau di sebelumnya sekali saya paling buka film klasik kok selalu kondisi yang buruk, jadi orang tidak terlalu interest. Tapi pas 20 tahun yang lalu sudah menerima negatif film dari suatu dari film yang di Inggris, negatif film dari tahun 60-an itu diputarkan dalam kondisi yang sangat baik dan itu cukup mengubah persepsi tentang film lama. Dan beberapa filmmaker bahkan tertarik dan bahkan terinspirasi dari film lama itu. Tadi ada satu sutradara, Tears of the Black Tiger. Film itu kalau kawan-kawan saya cari, itu terinspirasi dari film klasik tadi. Oke, beberapa kawan, apakah sudah ada yang mau beri tanggapan? Mungkin beri pertanyaan pada kawan-kawan depan. Itu naratornya. Masih mana ni dia katakannya? Apa mau nanya ini kalau dari sinematik atau perbandingan dengan negara lain juga? Apa ada kan tadi ada proses digitalisasi akan dimulai untuk film lama. Apakah misalnya entah kapan gitu ada skema menggunakan jalur eksibisi digital juga untuk membuka akses lebih banyak ke publik, misalnya dengan model Netflix atau apa gitu. Baik. Karena ini menyangkut soal copyright. Yang bisa kita lakukan adalah kita misalnya bicara tentang film misalnya tamu agung. Nah, sekarang sesuatu menyangkut tamu agung itu kita jelaskan, kemudian kita berikan cuplikannya. Nah, apabila mungkin ada orang yang berminat terhadap film itu, dia bisa memintakan kopinya, itu kita harus bertanya kepada si pemilik rights apakah dia mau menjual film itu dalam bentuk kopi dari digital atau apa. Jadi itu yang paling yang bisa kita lakukan, dan sebetulnya kita merencanakan itu, cuman ini agak lelet memang yang ngerjain agak lelet, jadi belum bisa seutuhnya. Tetapi kemarin beberapa minggu yang lalu saya bertanya dari pihak Korea yang akan membantu Sinematik Indonesia untuk memberikan data informasi tentang film Indonesia termasuk film itu di Indonesia. そのシネマテープにインドネシアのシネマテープに保存されている映画の中に無声映画がどれくらいあるんですか？

celluloid nitride. 当時はそのセルロイドナイトライトセルロイドセルロイドという生地で作られているので、パンの壊れやすくて、やっぱり保管できないんでないです。 kita cuma punya satu nitride film itu yang tahun 34. その34年のものもなんかナイトレートの方が一つタイトルあります、一本だけ。 Ya, bisa ada yang mau beri tanggapan? I can add a little bit. Would you mind? すみません、皆さんにお聞きしたいんですが、今は結構古いフィルムのことについての話をいろいろと伺いたいと思うんですけど、今後、まあ、これからのデジタルステーブル、その映画のことについては、まあ、どういうふうにしていったらいいかみたいなことで、なんかそれぞれ動いていただけると嬉しいです。 Selama ini kita cuma ngomongin tentang film klasik atau film lama aja yang mau kita present ya. Kalau misalnya pertanyaan saya balik untuk film-film saat ini yang untuk present gitu, kita kedepannya maksudnya seperti apa? Apakah sudah ada aktivitas tertentu yang sudah kalian pikirkan atau enggak? Misalnya apa yang saya bisa jawab. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dipahami bahwa menyimpan film Celluloid itu teknologinya, ilmunya, dan aturan-aturannya sudah ada. Halo, celluloid film itu. I should say it. Okay, Japanese. Okay. Celluloid film について の規制はすでにあるんですけれども。Yes. Ya, tapi untuk di Indonesia film celluloid terakhir diproduksi itu tahun 2010. Di Indonesia datara emos. Jibang Saigo, seluruh itu film yang saksa itu 2010 でした. Kemudian tahun 2010 hingga sekarang itu semua membuat film dengan digital. Nah, 2010 から今までにかけてるのが全部デジタル化になっています. Ya. Kemudian masternya itu dalam bentuk DCP karena standar penayangan di bioskop Indonesia, di seluruh bioskop Indonesia itu DCP. Master が DCP というフォーマットでやってるんですけれども、なぜかというとインドネシアの映画館は全部 DCP というフォーマットを使ってますから。 cuma masalahnya kalau producer yang memproduksi tahun 2010 hingga sekarang itu tidak pernah memberikan DCP nya kepada Cinematek. でも問題としては今までその監督さんがその DCP が入れてないんでしょう、なんかもらったことないんですよ、その監督さんの DCP が指定監督でインドネシアと。 Beberapa dari mereka hanya memberikan keping DVD. Kenapa? Karena saya yakin juga tidak semua produser yang membuat film 2010 sampai sekarang itu mereka menyimpan master DCP-nya. Kenapa? Karena kadang-kadang DCP itu mereka pakai lagi untuk film berikutnya. おそらく監督さんのそのマスターの DCP をすでに持っていない。なぜかというと、この DCP がまた別の映画を作って、その「ウォーガン・キース」ということになってしまっているので、おそらくないじゃないですかと私が勝手に思っているんですけれども。 Hampir seluruh film-film yang diproduksi tahun 2010 hingga 2014 itu kalaupun kita simpan itu dalam bentuk DVD. Kalau yang kita digitalisasi itu kita simpan di dalam tiga macam. Pertama RTO, kedua HD, ketiga DVD. なので2010年から2014年にかけては、登録されている映画のフォーマットが LTO、ハードディスク、あと DVD というフォーマットで今やってるんですけど。 よろしいですか? あ、はい、はい。 いや、oh, enough. I have to answer this one. Okay. My principle in preservation is to preserve the original form if possible. So it's easy. If it's film, it should be preserved like that. The original in film, but then you can transfer for different kind of usage. You can scan and whatever. But in terms of preservation, the best is as the original form. But what I say is like as possible, because in some case, like tape, the machine is already obsolete, so you need to transfer it to other things that is more complicated. That you might need to transfer some tape, you cannot find a player anymore. Maybe you can transfer one time and you cannot play it because you can't find in the future. So, and for digital preservation, it's more complicated because as he said before, there are different kind of file that even DCP is equal film print, so DCP is not original, like negative. There is another file called DCDM, like the master. If we really want to preserve the digital in like ideally, you need to preserve that one. But then you have to talk to the producer to understand that they have to keep that one. DCP is only equal the file, the good quality file for projection, but it's not the original. Mungkin perlu saya tambahkan bahwa kalau menyimpan dalam bentuk celuloid dengan temperatur tertentu, dengan humidity tertentu, dengan perawatan yang sudah jelas bahwa ada standar operationnya untuk perawatan film, maka film itu bisa 100 years, artinya umurnya bisa panjang. Tetapi digital technology ini belum bisa dipastikan berapa lama bahwa master itu akan tetap ada gambarnya di situ. Jadi tadi Salida mengatakan bahwa kebanyakan dari digital itu dialihkan untuk mastering, itu dialihkan ke dalam celluloid, celluloidnya disimpan. Nah persoalannya produser kita kan tidak melihat itu, mereka cuma bikin film, kemudian filmnya main, habis itu soal penyimpanan segala macam mereka tidak, belum sampai ke sana pemikirannya. Nah mungkin bisa kalau suatu hari nanti diketahui bahwa digital itu akan bisa bertahan sekian tahun, tapi sampai hari ini saya yakin bahwa itu belum terjawab karena hampir setiap tahun seperti saya cerita juga selalu ikut konferensi tentang audio visual archive itu bukan sesuatu yang bisa terjawab kecuali celluloid itu bisa terjawab. Makanya di luar negeri, di Prancis itu mereka masih mempertahankan laboratorium celluloid untuk mastering film itu yang dari digital di mastering disimpan dalam bentuk celluloid itu saya pikir itu. I would like to add that, but we are also in the point of no return, so we have to try to understand digital, like what is the best solution we still try to find. But I just some time to convince for the budget. The government thinks that when you transfer to digital, it's okay and it will be forever, so you can throw away the film or something. So I think this is the point that I have to make them understand that, I mean, we have to go digital, we have no way, no other way, like, it's like one way, but we have to be quite cautious about, what's the consequences of what the end point of it. We need to translate? Yeah. Yeah, I think that's the policy. Kita sudah melewati satu titik di mana kan harus ada yang lagi bilang nanti semua materi film kita bukan kedepannya yang memang harus digital dan tidak ada cara lain. Itu pertanyaannya apa sih konsekuensinya? Nah itu yang harus dipertimbangkan lagi kedepannya. Dan ini juga saya pikirkan pula dari pemerintah maupun pembuat film maupun yang terlibat film dan pembuat film lain. Oke. Kalau memang tidak ada tanggapan lain, oh ada Mbak Yesra. Ya, makasih, selamat sore. Maaf, saya tadi nggak datang dari awal, mungkin ada yang sudah dibahas. Tapi saya ingin tahu, saya di Japan Foundation itu semua koleksi filmnya adalah 16 mili. Selama ini kami kalau ingin bekerja sama dengan pihak dari Indonesia, kami tidak tahu di mana harus memutar film tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah di Jepang dan di Thailand itu ada masih ada gedung yang memakai seluloid untuk pemutaran filmnya selain DCP? Kemudian apakah di Jepang dan Thailand juga ada satu lembaga dari pemerintah dengan dana dari pemerintah yang masih menggunakan dan masih memproduksi film seluloid dan bagaimana cara penyimpanannya? Kemudian pertanyaan lain adalah apakah memungkinkan film-film koleksi Japan Foundation disimpan di Cinematek atau di gedung PFN ini? Karena kami juga tidak memiliki ruangan yang standar untuk penyimpanan film seluloid. Terima kasih. 私は東京から入ってるんですけど、もしかして聞かれるかもしれないですけども、一応ジャパンファンデーションの方みたいですし、そのジャパンファンデーションで16ミリという、 それに関してはまだ約パレタイランド、パカセで、日本で、begitu juga pakai seluloid. Dan juga kita tanya pada Pak Hadi dan Bung Sergi berarti selaku ya dari sebuah kata yang akan kita lihat film dari sini. Mas Hadi, sempat dua menjawab. Terima kasih, Bu Nurul. Nurul ini bukan orang asing buat Cinematek. Karena Bu Nurul itu melalui Bu Nurul satu hari dengan Foundation itu memberikan bantuan kepada Cinematek untuk walaupun sekarang mesinnya sudah tidak berfungsi, tetapi Japan Foundation pernah membantu Cinematek Indonesia pada zaman Pak Misbah bilang. Sebetulnya Ibu Nurul mau udah tahu di mana saya simpan film udah tahu tinggal dibawa ke Cinematek. Ya Bu Nurul. Beda itu sih ini. Ken. Oh, oke. Kalau ditanyakan apakah di PFN ada ruang penyimpanan, secara fisik ada, tapi kalau kedepannya kami belum memastikan apakah ada penyimpanan. Tapi PFN akan bahas soal ini, tapi kalau dekat atau kalau itu masih dalam pembahasan, masih belum diputuskan. Jadi saya belum bisa menjawab apakah bisa dimasukkan. Saya tidak bisa menjawab apakah bisa dimasukkan. 日本では16ミリとか35ミリとかフィルムで上映できる映画館は今急激に減っています。リジェパンさんによると、あの、特にビアスカップ屋のパモタラ16ミリ、35ミリすら、もうだいぶ減ってる。やっぱり街のあの普通の映画館では なかなか上映できなくなっていますし、これからますます減っていくと思います。 Terutama yang di lokasi yang di kota-kota besar itu mungkin karena standarnya berbeda, jadi mereka sudah makin hilang gitu. Pemutarannya 35 mili dan 16 mili sudah tidak ada di kota-kota lain. Tetapi film archive は別です。例外です。 Tapi kalau kita yang di lain itu kita juga punya namanya film archive. 日本には国立のフィルムアーカイブが一つと、あと公立、あと公立のフィルムアーカイブが4つあります。全部で5つフィルムアーカイブがあります。 Jadi di Jepang ada 5 film archive di sini. Yang pertama itu yang dari negara, yang state owned dari government itu satu. Lalu untuk yang dari negara tapi yang masuknya di dalam apa sih namanya daerah otonom gitu. Itu dia ada 4.Jadi kurang lebih masih ada 5 film archive di Jepang. そういったフィルムアーカイブでは、あの私は全部行ったことあるんですけれども、あの映写機も今あの古い映写機を残していますし、フィルムで制作された時代の古い映画は必ずフィルムで上映しています。今でも続いています。 Dan saya sudah pernah ke 5 tempat ini di mana saya sudah lihat sendiri mereka semua punya fasilitas untuk memutar film-film lama. Jadi tetap masih ada kalau tidak bertanya ini. ですからフィルムアーカイブの存在というのはフィルムでの上映を続けるという意味でこれからますますもちろん保存するのも重要です。でもフィルムで上映するっていう体験の場を提供する役割がますます高まっていくと思います。 jadi tentu saja mereka memang pada awal mulanya tujuannya untuk preserve atau preserve gitu. Terus tapi kalau kedepannya karena tempat pemutaran film lama semakin berkurang, maka peran mereka sebagai tempat untuk memutarkan film lama itu semakin akan semakin tinggi, akan semakin naik value-nya karena sudah tidak ada tempat lain lagi. Atau その普通の街の映画館で映写機が今どんどん捨てられてます。機材、フィルムで上映するための機材がどんどん捨てられています。 Kalau di bioskop-bioskop yang normal, yang standar di kota-kota Jepang itu, mereka sudah mulai membuang alat-alat lamanya, alat-alat yang untuk proyektor film yang versi lama itu sudah mulai ditinggalkan atau dibuang. So itu古い機材を救済する捨てないで残しておこうっていう project も民間で生まれています。secara private ya, secara swasta itu mereka juga mulai suatu program untuk menyelamatkan alat-alat tersebut. Jangan sampai alat-alat itu dibuang, jadi kita pengen rescue the equipment itself. そういったそのレスキュー機材を使おうっていう運動はもう全くボランティアで行われていて、そういったことに政府の支援は今のところありません。 dan ini murni dari volunteer, jadi tidak ada dana sama sekali dari government, jadi ini benar-benar semuanya sendiri. 私が分かる範囲ではそのところ です。kurang lebih kalau dari saya itu, semoga bisa menjawab pertanyaan ibu. 私が働いている映画館では一般的にその今サエからの話があったように日本の映画館では、DCP 上映っていうのに切り替わると同時に、35mm の映写機が、どんどん廃棄されていっています。 Saya mau nambahin aja, kalau di Jepang itu seperti tadi sudah diomongin, karena bioskop standar sudah mulai beralih ke mesin yang namanya DCP, maka film yang 35mm itu sudah makin sangat berkurang, cepat sekali berkurang. Sehingga seluloid itu tidak bisa diputar lagi di bioskop standar mereka. Jadi, ちょうど私が働いている映画館でも、ちょうど今年ですね、2014年の3月から、DCP 条例の設備を、整えました。 dan di tempat saya kerja di mana yang di Nagoya itu di tahun 2014 tahun ini bulan Maret kita sudah punya berubah fasilitasnya, equipmentnya berubah, change to DCP. ただしインディペンデント映画の中には、DCP のフォーマットに、されない映画作品もたくさんあります。 Namun kalau untuk independent movie kan jarang sekali yang masih memakai, yang sudah memakai format DCP itu masih jarang. Sebenarnya, seluloid の film で作られた映画 35mm であれ 16mm それから 8mm 8. Kebanyakan kalau independent movie kan mereka memakai yang 35mm, 16mm, or 8mm dan sebagainya. それから各種のビデオフォーマット、 Mini DV. Mini DV atau DVD, DVD atau Mini DV atau DVD gitu katanya. HDTV. Mini DV itu. Jadi, itu semua taksi の各種類の本ビデオフォーマットも上映できるような体制はまだ今でも残しています。 Tapi jadi intinya kita masih juga mempersiapkan punya tempat untuk memutar film-film yang terkait dari itu, yang ada 35mm, 16, 8, mini DVD dan etc. itu masih bisa diputar. Mini Theater では その経営者の人の考え方に従って映写機を残すか残さないかということが左右されると思います。 Jadi sebenarnya itu agak bervariatif di Jepang. Kalau pemilik mini theater itu, mereka kan terserah mereka, mereka mau membuang atau enggak equipment lamanya, proyektor film lama. Jadi sebenarnya benar-benar terserah si owner daripada mini theater itu. Okay. Yes, we can project 60mm in our film archive. And I think maybe Japan Foundation in Bangkok still can show, but I think it's getting rare. When you ask about like what to do, it's a complicated question to I cannot like answer like very very simple. So how can I say? Okay, film has different priority also. Like this case, this collection is a 60mm, which is original is 35. And original is hopefully it's kept in Japan. So I think the function of this collection is to be screened. So I think if I can make a decision, because now it's less and less place that you can show, but if I can try to make use of it, or I train young people who want to show film in the community and try to get the, actually 60mm is around in the market, so we still can buy it in eBay, it's not so expensive, I think we can buy it. And try to make use of the collection more than just keep it, you know, like because this is to kind of preserve or continue the tradition of projection. It's not only the film itself, it's not only the content of the film. So try to make use of it, try to project it, try to give the young one, if you want to show the film, okay, I teach you how to put the film on and you do it and you show it to your friend and try to make you small, I would say for this, but different answer for different question. Karena ya bisa bilang kalau ya koleksi ini pada akhirnya kalau memang hal hal untuk pemutaran ya yuk kita putar ya. Dan tanpa caranya bagaimana ya entah kita semacam mengajari anak muda untuk tetap memutar film-film ini, mengajari mereka cara pakai menggunakan proyektor seluloid atau menggunakan proyektor yang konvensional. Nah ini yang sangat sering dijawab, dan karena beda kasus jelas jawabannya beda. Karena jadwal gue sudah menunjukkan kita saatnya untuk memutar film senyap, jadi kita akhiri diskusinya. Tapi kawan-kawan ini tersedia di sini. Dari tadi karena feedback sudah lama juga di depan, jadi harusnya sudah hafal rupanya, dan harusnya juga kawan-kawan tidak perlu sedang untuk ngobrol langsung. Selain kawan-kawan tadi yang bicara, kita juga ada Fujioka Asako, kamu dari Jepang juga. Dia juga bisa dikontrol, dia pegiat dari Documentary Dream Center dan juga dari Yamagata International Documentary Film Festival. Ada juga Koji Fukada, sutradara film Hospitality. Beliau sedang sakit tapi masih bisa dijak kontrol. Jadi silakan bersantai-santai dulu selagi kawan-kawan penelitian menyiapkan pemutaran untuk putaran berikutnya. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah bertahan dan sudah ikut diskusi. Ada diskusi dengan Irwan Andan, seorang pengawal budaya. Jadi, ya, kalau dulu, silakan pilih tempat yang enak karena sebentar telah dibereskan, lampu masih dari mana. Terima kasih. untuk semua teman-teman yang ingin menyaksikan film Senyap, tolong dicari tempat yang nyaman karena sebentar lagi ini akan gelap, lampu akan semua dimatikan. Jadi bisa mulai dari sekarang udah mencari posisi dan tempat duduk yang terbaik. Setelah ini lampu akan dimatikan dan akan sulit untuk bisa pindah-pindah. Terima kasih. Ini bisa duduk di bagian depan, di area menolong, area di depan dengan bantal. Jadi biar bisa semuanya di posisinya masing-masing terlebih dahulu. Oh iya, makasih Mbak.